cinta pada dia. Aku bilang begitu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Baru tumbuh dari pari. Tetap tumbuh dari pari. Kau pilih pemimpin. Kau serta luar negeri. Kiri suaranya. Aku suka jaipong, kau suka disok. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku hanyalah seorang gadis yang sederhana. Aku ini tak padaku, aku belum pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfum dari Paris, sepatu dari Italia. Kau telah memimpin semua serba. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku